Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fiddin azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Syarah Usulil Iman. Kita dalam pembahasan tentang malaikat, yakni iman kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahim qala habidahullahu taala wa qawluhu taala innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang kematiannya. Begitu menjelang kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat pun akan turun menyampaikan kepadanya berita gembira. La takhafu wa la tahzanu. Hadza khabaru min Allah jalla wa ala. Ini pengkhabaran dari Allah jalla wa ala. Qauluhu innal ladina qalu rabbunallah. Adapun orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yakni a'lanu tauhid al-uluhiyah. Bukan cuma sekedar Rabbunallah dia katakan, tapi dia mengiklankan bahwa dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang dia sembah. La ilaha illallah. Terjemahan yang benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ternyata terjemahan tiada Tuhan kecuali Allah itu terjemahannya hululiyah, al-ittihadiyah. Karena menurut mereka semua semesta alam ini adalah Allah. Jadi menurut pemahaman ini, apapun yang dia sembah itu adalah Allah. Karena menurut mereka hakikat dari wujud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi semua Tuhan itu adalah Allah. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah pembahasan tentang masalah makna la ilaha illallah. Karena setiap kelompok memiliki versi tersendiri tentang makna la ilaha illallah. Satu ucapan tapi pemahamannya beda-beda ya. Pengamalannya juga akhirnya beda-beda. Barakallahu fikum. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena seseorang walaupun menyembah Allah, ketika dia menyembah yang lainnya, maka dikatakan musyrik. Seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrik Quraisy, mereka menyembah Allah, mereka haji, mereka umrah, mereka puasa, mereka memuliakan Ka'bah. Tapi ketika mereka juga menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, maka dikatakan musyrik. Barakallahu fikum. Apapun penamaannya. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah itu biidznillah tabaraka wa taala. Mungkin usai ini kita masuk pembahasan itu. Ini penting sekali untuk kita pelajari la ilaha illallah, karena banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui makna la ilaha illallah itu sendiri. Walaupun wiridannya sampai ribuan kali sehari. La ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Sampai goyang-goyang kepala, la ilaha illallah, ilaha illallah. Antum pernah lihat orang-orang yang tasawuf kalau zikir, wah memang sama dengan tak goyang semua. Sohi, sampai pernah lihat merinding kepala, merinding ini bulu-bulu ini. Barakallahu fikum. Begitu kata orang bikin. Jadi bikin lingkaran, kemudian mereka la ilaha illallah. Waktu masih kecil, barakallahu fikum. Penasaran, karena mereka lewat mikrofon mereka suara-suaranya. Anda coba-coba masuk ke masjid itu. Barakallahu fiik. Yang tentunya ini kan tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita cara dikirnya mereka. Kita kembali. Orang yang mengatakan Rabbunallah, yakni alanu tauhid al-uluhiyah, mereka mengiklan, mereka mengumumkan bahwa mereka hanya menyembah Allah. La ilaha illallah, la ma'buda indahum bihaqqin illallah. Karena sesembahan sangat banyak, tapi dengan batil mereka disembah. Barakallahu fiik. Yang hak hanya satu, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Fanataqu bil haqq, mereka ini yang mereka mengatakan la na'budu illallah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah, persyaratan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Walaysa al-muradu an nutq bil hurufi fahasb, bukan maksud di sini hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah. Tidak, karena munafikin di zaman Rasulullah juga mengatakan la ilaha illallah. Pembahasan kita ingat tadi di tafsir. Munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah. Mereka sholat, tapi tidak ada manfaatnya. Barakallahu bikum, syahadat yang mereka ucapkan. Fiddarkil asfali minan nar, mereka tempatnya. Khalidina fiha. Padahal mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan yang diucapkan. Bukan. Karena ucapannya sangat gampang diucapkan oleh orang. Atau orang Kristen yang biasa bergaul dengan antum. Ayo, apa dibaca ini? La ilaha illallah kan? Apa? La ilaha illallah. Dia sudah mengucapkannya. Apakah dia masuk Islam dengan itu? La. Barakallahu bikum. Laisa wa laisa al-muradu nutqu bil harfi fahasb, walakin an-nutqu bil al-sinati wal i'tiqadi bil qulubi wal 'amali bil jawarih. La ilaha illallah harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan kalbu, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Fa syahadatu an la ilaha illallah budda at-talaffuz min at-talaffuz biha. Syahadat la ilaha illallah wajib untuk kita lafadzkan. Yang kedua, wa ma'rifati ma'naha, wajib untuk kita pahami maknanya. Yang ketiga, wal amal bi muqtadaha, melaksanakan keharusan-keharusannya. Barakallahu fiik. Sekedar mengucapkannya tidak tahu maknanya, tidak ada faedah untuk dia. Dia lafadzkan tahu maknanya tapi tidak mengamalkan keharusan-keharusannya juga tidak ada faedahnya. Fala budda min hadhil umur mujtami'ah. Maka tiga perkara ini pada la ilaha illallah harus ada. Harus kita lafadzkan, harus kita yakini dalam hati kita, kemudian ketika kita amalkan keharusan-keharusannya. Amma qawlu la ilaha illallah, adapun ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan duna ma'rifati ma'na, tanpa kita mengenali, tanpa kita pahami artinya, maknanya, atau ma'rifati ma'naha duna al-amali bi muqtadaha, atau kita paham maknanya tapi tidak mengamalkan keharusan-keharusannya, atau ma'rifati ma'naha wal amali bi muqtadaha duna talaffuzi biha ka halil musyrikin, atau dia tahu makna la ilaha illallah beramal dengan keharusan-keharusannya tapi dia tidak mau melafadzkan apa la ilaha illallah seperti orang-orang musyrikin. Kullu hadza la yanfa'u hatta yantiqa biha. Semua ini tidak akan ada manfaatnya kecuali sampai mereka melafadzkannya. Yang kedua, dia harus mengerti maknanya, dan yang ketiga, wa ya'malu bi muqtadaha, menjalankan keharusan-keharusannya. Wa minal 'amali bi muqtadaha, dan termasuk beramal dengan keharusan lafadz la ilaha illallah adalah al-bara'atu minasy-syirki wal musyrikin. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Hada muqtada tauhid, ini keharusan dan tuntutan tauhid. Walihada qala ta'ala thumma istaqamu, oleh karena itu Allah mengatakan kemudian mereka istiqamah. Lam yaqtasir ala qawlihi qalu rabbuna, rabbuna Allah, bukan hanya sekedar dia mengatakan Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah, bal qala thumma istaqamu, bahkan di sana ada istiqamah, yakni amalu bihadhil kalimah fa'afradullah jalla wa ala bil ibadah. Mereka mengamalkan kalimat tauhid ini, maka mereka mengesakan Allah jalla wa ala dalam ibadah. Hadhihi al istiqamah, illa yang dikatakan istiqamah. menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus di atas itu. Amma mujarradun nutqi biha min ghairi istiqamah, adapun semata-mata mengucapkannya tanpa istiqamah, melakukan keharusannya, ay min ghairi amalin bimuqtadhaha, tanpa melakukan keharusan-keharusannya, tuntutan-tuntutannya, fa in hala tanpa usahibah, maka ucapan itu tidak akan bermanfaat untuk orang yang mengucapkannya. Wa qawluhu tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya para malaikat, hada huwa mahallus syahid, di sini letak pendalilannya. Wal malaikatu tatanazzalu alaihim indal maut, malaikat ini akan turun kepada mereka menjelang kematian orang ini yang bertauhid dan istiqamah di atas tauhidnya, maka malaikat akan turun menemuinya. Wa hiya malaikatul maut, yaitu malakul maut. Fa malakul maut ja'ala Allah ma'ahu malaika yusa'idunahu, malakul maut bukan cuma satu, barakallahu bikum, tapi ada beberapa, ada sekian malaikat yang membantunya. Qala ta'ala kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, kul yatawaffakum malakul maut, katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut, alladhi wukkila bikum, yang Allah wakilkan untuk kalian, barakallahu bikum, yang menyertai kalian. Wa qala fi ayatin ukhra tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun, mereka diwafatkan oleh rasul-rasul kami, yakni utusan-utusan kami yang kami tugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak mengurang-urangi apa yang mereka diperintahkan, mereka lakukan, yakni al-malaika li'annahum rusul. Wa bi ayatin ukhra qala tatawaffahumul malaikatu, mereka diwafatkan oleh para malaikat, barakallahu bikum. Wal jamu fi dzalika, untuk menggabungkan ayat ini, anna malakal maut ma'ahu a'wanu minal malaika, bahwa malakul maut ada pembantu-pembantunya dari malaikat-malaikat, yastakhrijuna ruha min jasadil insan, yang mengeluarkan ruh dari jasad-jasad manusia. Tsumma yaqbiduha minhum malakul maut, kemudian malakul mautlah yang akan mengambilnya dari tangan malaikat yang mencabut itu. Wa ammal baqun fahum a'wanul lahu, adapun yang lainnya adalah pembantu-pembantunya. Fal malaikatu tatanazzalu 'alal insani 'indal ihtidar fil mauqifil haraj, maka malaikat akan turun mendatangi manusia-manusia ketika hendak mati. Fil mauqifil haraj, di kondisi yang sangat-sangat menentukan. Khatimah, ini yang menjadi penentu, barakallahu bikum. Khatimatus su atau khatimatul khair? Baik. Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sebagaimana dikatakan al-ibratu bil khawatim, yang menjadi penentu adalah akhir kehidupan seseorang. Barakallahu bikum. Kalau dia mati di atas kekafiran, kelas mati kafir dia. Walaupun sebelumnya dia beriman. Dari lahir dia masuk, dia lahir di tengah-tengah kaum muslimin, sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Menjelang kematiannya murtad, kafir dia. Mati dia di atas kemurtadannya, maka dikatakan mati kafir, kekal dalam api neraka. Kebalikannya, orang yang lahir di tengah-tengah orang-orang kufar, melakukan kekufuran, maksiat, dosa, kesyirikan, berbagai macam, di akhir kehidupannya dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan kesyirikannya, kekufurannya, maksiatnya. Dia mati di atas Islam, dia mati di atas ketauhidan. Maka kita katakan dia di dalam surga, kekal di dalam. Namanya al-ibratu bil khawatim. Barakallahu bikum. Di kondisi yang sangat menentukan. Wa hiniha yattali'ul insanu ala ma huwa amamahu. Di saat itulah orang akan melihat apa yang ada di hadapannya. Fayattalibu ala manzilatihi bil akhirah, maka dia akan menengok tempatnya di akhirat. Imma fil jannati wa imma fil nar, apakah dia di dalam surga atau di dalam api neraka. Oleh karena itu sebagian orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kematian yang sangat mengenaskan. Menjelang kematiannya dia tersiksa dan senantiasa dia melihat api. Api, kata dia, saya lihat api, api. sampai dia mati dia teriak tentang api. La hawla wala quwata illa billah. Tersiksa dia. Imma fil jannah wa imma fil nar. Fayahsul indal insani fi hadzal khauf asy-syadid fi hadza khaufun syadid. Maka ketika kondisi ini muncul pada seseorang itu ada ketakutan yang sangat. Fatatma innuhu al malaikatu biqaulihi. Maka dia pun ditenangkan oleh malaikat dengan ucapannya alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu mimma antum qadimun alaihi. Yani jangan kau khawatir, jangan takut dengan apa yang kau akan datangi dari urusan akhirat. Wala tahzanu, jangan kau bersedih hati atas apa yang kau tinggalkan di dunia ini. Anak istrimu, makan mereka, pekerjaan mereka, barakallahu fikum. Kau tidak perlu bersedih hati dengan apa yang kau tinggalkan. Ala uladikum wa amwalikum wa abshiru, berbahagialah kalian ba'dama hadda'ahum basyaru. Setelah malaikat ini memberikan ketenangan kepada mereka, malaikat memberikan busyra, berita gembira. Apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adu, dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum ya'ni natawalla amrakum fil hayatid dunya. Kami yang mengurusi urusan kalian di dunia dan di hari akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalam surga apapun yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, apapun kalian minta. Nuzulan min 'indi min ghafurir rahim, pemberian dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadhi sifatu ihtidharil mu'min, inilah bentuk kematian orang yang beriman. Akan datang malaikat memberikan busyra, memberikan berita gembira, sehingga dengannya dia mati dalam kondisi tenang. Wa mal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik. Fa innal malaikata idza nazalat liqabdi ruhihi, adapun orang kafir atau orang munafik, ketika malaikat turun untuk mencabut nyawanya, fa innaha tubashshiruhu binnar wat tahdidi wad darb, maka malaikat akan memberi kabar dia tentang api neraka, ancaman dan bahkan pukulan. Masih hidup dia, menjelang kematiannya dia sudah dipukul oleh malaikat. Barakallahu fiik. Qala ta'ala walau tara idh yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al hariq. Walau tara idh yatawaffal ladina kafaru, seandainya saja engkau melihat bagaimana malaikat-malaikat itu mewafatkan, mencabut rohnya orang-orang kafir. Al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat-malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Wa adbarahum, bagian belakang mereka. Wadhuku adzab al-hariq, dan rasakanlah oleh kalian api yang membakar. Ini menjelang kematiannya. Wa qala walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Seandainya saja engkau melihat bagaimana orang-orang zalim dalam kondisi sakaratul maut, malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, yakni basitu aydihim bidharb. Malaikat membentangkan tangannya siap untuk memukul mereka. Akhriju anfusakum, sambil memerintahkan mereka untuk mengeluarkan nyawanya. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan dibalasi dengan adab yang sangat menghinakan. Ba'dama istas'abat anfusuhum wamtana'at anil khuruji minal ajsad, setelah sebelumnya rohnya itu tidak mau keluar. Barakallahu fikum. Rohnya kaum muslim dia akan keluar, sama seperti apa? Keluarnya air dari teko. Barakallahu, lancar, ngalir. Barakallahu, beda dengan rohnya orang-orang kafir, sama seperti apa? Sama seperti kail, atau mata anak panah gitu. Ditancapkan masuk ke karung basah. Barakallahu, untuk dicabut dan dikeluarkan sangatlah susah, kecuali harus merobek atau mematahkan. Barakallahu fiik. Nah, ini kondisi yang berbeda. Maka malaikat yang menghadiri kematiannya mengatakan akhriju anfusakum, sambil dipukuli mereka. Al-yawma tujzauna adzabal hun, ba'dama istas'abat anfusuhum wa amtana'at al-khuruj minal ajsad. Enggan dia keluar dari jasadnya. Takut dia. Wadhalika idza bushira bushiru, wadhalika idza id yubashirunahum binnari wal adab. Kenapa dia tidak mau keluar? Karena ketika itu dikhabarkan kepadanya tentang azab api neraka. Hadis sifatu ihtidaril kafir wal munafik. Ini metode dan cara matinya orang kafir dan orang munafik. Wa fi hadza dalilun ala wujubil iman bil malaika. Intinya ini adalah dalil tentang wajibnya kita mengimani para malaikat. Wa anna minhum simfam muhimmatuhum qabdul arwah. Bahwa di antara mereka ada kelompok yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Wa bisyaratul mu'mina bil jannah, dan memberi kabar orang-orang yang beriman tentang surga. Wa bisyaratul kufar wal munafiqina bin nar, dan memberikan kabar kepada orang kafir dan munafik tentang api neraka. Indah hadhil hal, di kondisi dan keadaan ini. Wa qawlu ta'ala la yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok inillahi tabaraka taala. Itulah sifat orang barakallahu fikum. Sifat kematian orang mukmin dan kematian orang kafir dan orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.